بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, baik yang mendengar melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang kematian. Pertemuan kita bulan lalu, kita sudah membahas tanda-tanda husnul khatimah, tapi belum tuntas. Baru 13 poin, dan poin terakhir adalah mati karena kena penyakit paru-paru. Kita lanjutkan ke poin yang ke-14. Termasuk mati dalam keadaan husnul khatimah adalah al-mautu fi sabilid difa'i anil mal al-muradi ghasbuhu. Mati ketika mempertahankan harta yang mau dirampas, mau dirampok, mau dicuri. Umpamanya seseorang dicopet, dia tahu, lalu mempertahankan hartanya sampai bergelut sampai berantem. Pisau dikeluarkan dari saku si copet lalu menusuk korban copetnya sampai mati. Maka itu juga syahid. Orang datang ke rumah kita untuk merampok, mencuri, lalu kita bangun, lalu kita membela diri dan harta, lalu mati. Maka itu juga syahid. Dan itu termasuk ciri-ciri husnul khatimah. Ada banyak hadis tentang hal ini. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, diterima dari Abdullah bin Amr dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajmain. Nabi bersabda, "Man qutila duna malihi," wa fi riwayatin man urida maluhu bi ghairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, atau dalam riwayat lain, siapa orang yang hartanya mau dirampas tanpa alasan yang benar lalu dia melawan lalu dia terbunuh, maka dia syahid. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Ada datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila ada orang yang datang kepadaku ingin merampas hartaku?" Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tu'tihi malak." Jangan kamu berikan hartamu. Kala orang itu bertanya lagi, ara'aita in qatalani, bagaimana kalau dia bermaksud membunuhku, memerangi aku? Qal qatilhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lawan dia. Kala dia bertanya lagi, ara'aita in qatalani, bagaimana pendapatmu bila dia membunuh aku, kalah aku oleh dia? Kata beliau, fa anta syahid, maka engkau syahid, mati dalam mempertahankan harta. Qal ara'aita in qataltuhu, bagaimana kalau aku membunuhnya? Beliau menjawab, huwa finnar, dia di dalam neraka. Jadi secara syar'i membunuh orang yang akan merampas harta kita boleh dan tidak berdosa. Bahkan kalau kita yang terbunuh kita syahid, kalau dia yang terbunuh maka dialah yang berada di dalam neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Hadis ketiga dari Mukhariq radhiyallahu anhu, dia berkata, jaa rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, ar-rajulu ya'tini fayuridu mali, qal dhakirhu billah. Qal fa'illam yudhakkar, qal fasta'in alaihi man hawlaka minal muslimin. Qal fa'illam yakun hawli ahadun minal muslimin, qal fasta'in alaihi sultan. Qal fa'inna'a sultan anni wa anjala alayya, qal qatil duna malika hatta takuna min syuhada'il akhirah au tamna'a malak. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ada orang yang datang kepadaku meminta maksa hartaku, mau merampas. Orang ini tukang palak atau perampok atau begal atau yang sejenisnya. Apa yang harus saya lakukan? Kata beliau, ingatkan dia kepada Allah. Nasihati itu enggak boleh, ya. Haram. Kamu mau memberi anak istrimu dengan hasil merampas, hasil malak, hasil merampok, hasil nyopet. Bukan sekedar dosa. Nanti istri dan anakmu akan jadi orang durhaka juga kepada Allah. Ingatkanlah gimana caranya. Orang itu bertanya lagi, kalau dia tidak bisa diingatkan, biasanya kalau yang kayak gitu gak bisa ya, gak bisa diceramahin tuh. Maka kata Nabi SAW, minta tolong kepada orang-orang di sekitarmu dari kalangan kaum muslimin. Teriak aja, copet, bangsat, garong, dan yang sejenisnya. Nanti orang-orang akan menolong. Kalau orang itu bertanya lagi, kalau di sekitarku tidak ada seorang pun orang, tidak ada satu manusia pun, tidak ada kaum muslimin, gimana tuh? Sepi. Maka Nabi berkata, minta tolong ke penguasa. Jangan lapor ke gubernur, wali kota, atau presiden. Ribet. Lapor ke polisi atau aparat lainnya, ada ABRI lewat, minta tolong. Ada satpam lewat, minta tolong. Ke aparat. Dia bertanya lagi, kalau penguasa itu jauh dariku, sedangkan kasus ini terjadi secara tiba-tiba. Kantor polisi jauh. Polisi juga aja, jangankan polisi, orang lain juga kan gak ada. Gimana tuh? Kata Nabi SAW, lawan dia, pertahankan hartamu sehingga kamu menjadi syuhada akhirat, atau kamu bisa mencegah hartamu jatuh ke tangan dia. Ini menunjukkan perintah Nabi SAW untuk melawan. Dan orang yang seperti itu gak banyak. Dari penduduk Bandung yang berapa, 4 juta gitu kira-kira ya, atau kurang. Copet gak sampai 1 juta ya, gak sampai 100 ribu, 10 ribu mungkin ada, wallahu a'lam, belum disensus. Jadi sedikit, tapi walaupun sedikit dan jarang terjadi, belum tentu kita selamat seumur hidup dari orang seperti itu ya. Mungkin seumur hidup sekali kita mengalami hal itu. Kita sudah punya prinsip. Apalagi dikaitkan dengan tauhid, dikaitkan dengan takdir. Matinya seseorang bukan karena dicopet, bukan karena ditusuk, bukan karena penyakit ataupun usia, tapi karena ajal. Kalau memang ajal kita harus di tangan pencopet, takdir kita begitu. Tapi kalau ajal kita tidak demikian, walaupun ada 1000 perampok ya mengepung kita, ya ampun saja. Maka kita insya Allah tidak akan mati karena mereka. Oleh karena itulah kita tahu bahwa ajal seseorang di tangan Allah. Maka bukan ajal, bukan kematian yang harus kita hindari. Tapi cara mati yang buruk yang harus kita hindari. Pas ada pencopet, ada perampok, ini kesempatan untuk bisa mati dalam keadaan bagus. Husnul khatimah, syahid, kata Nabi SAW. Oleh karena itulah maka termasuk salah satu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam mempertahankan harta. Itulah yang ke-14. Ke-15 plus ke-16, dua sekaligus. Al-mautu fi sabili difa'anid din wa nafas. Mati dalam rangka membela agama atau membela diri. Yang ke-15-nya membela agama ini. Ke-16-nya membela diri. Kalau umpamanya diri ini mau dibunuh oleh orang, lalu kita melawan, lari gak bisa, ampun gak bisa. Pokoknya memang maksud dia membunuh diri kita. Mungkin karena inceran dia diserobot sama kita. Akhirnya dia dendam kemudian membunuh kita. Lalu kita melawan, lalu kita mati, maka itu pun syahid. Ada setidaknya dua hadis tentang masalah ini. Pertama, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dammihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan harta, dia syahid. Siapa orang yang terbunuh karena membela keluarganya, dia syahid. Umpamanya kita sedang berjalan dengan istri kita, lalu ada orang yang mau menggoda istri kita karena istri kita cantik, atau bikin mereka penasaran, ini sudah cantik anggun lagi, sikapnya mesra lagi menggandeng tangan kita. Lalu ada orang menggoda, kita nasihati, ini istri saya, tolong jangan digoda. Tambah menjadi-jadi, malah mau nyolek, mau noel gitu. Kita tepis tangannya, semakin penasaran dia. Nah, darwelah didinya. Maka siapa orang yang terbunuh karena membela istrinya, dia syahid. Dan siapa orang yang membela agamanya, dia juga syahid. Dan siapa orang yang terbunuh karena membela darahnya atau nyawanya, dia juga syahid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Lalu Imam At-Tirmidzi mensahihkannya juga. Imam Ahmad diterima dari Sa'id bin Zaid, dan sanad hadis ini sahih. Ini yang pertama, hadis pertama. Hadis kedua, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man qutila duna madlamatihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh karena membela diri ketika dia zalimi. Dia tidak bermaksud membunuh kita, tapi cuma bermaksud menghina kita atau memukul kita, menyakiti kita secara fisik. Enggak berlaku ungkapan kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Enggak. Itu bukan prinsip kita. Ditampar pipi kiri sebelum ditampar tangkis dulu. Atau menghindar dulu. Ditampar pipi kanan tangkis dulu atau menghindar. Ditonjok dada dahului dia. Pokoknya menghindarkan diri dari kezaliman orang, tapi dia lebih jago daripada kita, lalu kita terbunuh, maka syahid. Nabi bersabda, siapa orang yang terbunuh karena membela diri ketika dizalimi, maka dia syahid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari Suaid bin Muqarran, dan juga Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan sanad hadis ini sahih. Dan hadis ini menjelaskan bahwa bila seseorang mati baik membela dirinya, membela istrinya, membela hartanya, dan juga membela agamanya, maka matinya mati syahid, dan itu termasuk salah satu tanda husnul khotimah. Ke-17, al-mautu murabitan fi sabilillah. Mati dalam keadaan murabit di jalan Allah. Makna murabit adalah berjaga-jaga untuk menjaga keselamatan kaum muslimin dari infiltrasi musuh yang mungkin akan nyelundup gitu, menebar kekacauan di tengah kehidupan masyarakat kaum muslimin, seperti penjaga perbatasan, atau juga meronda ketika kaum muslimin pada umumnya sedang terlelap tidur. Ada beberapa yang ditugaskan untuk berjaga malam itu, meronda demi kemaslahatan kaum muslimin. Sebab sangat mungkin ada musuh menyelinap. Sangat mungkin ada orang jahat yang mau menggasak harta kaum muslimin. Orang seperti itu disebut murabit. Nah, orang yang mati dalam keadaan murabit di jalan Allah, mungkin saja ada anak panah yang dilepaskan oleh musuh, atau kalau sekarang sniper jeger, tiba-tiba tidak terketahui siapa yang nembaknya, dia terjungkel lalu mati, itu mati dalam keadaan murabit di jalan Allah, maka itu pun syahid. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya Nabi bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamih, wa in mata jaro alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa uminal fitan. Ribat sehari ataupun semalam, siang ataupun malam, itu lebih baik daripada saum sebulan di siang harinya dan tahajud di malam hari. Bayangkan sebulan, malamnya tahajud, tidak ada yang terlewat. Siangnya saum. Kebayang pahala orang itu gede banget. Siang malam dia lewatkan dengan ibadah, seutama-utama ibadah di waktu tersebut. Malamnya tahajud dan itu ibadah terbaik di malam hari. Siangnya saum dan itu ibadah terbaik di siang hari. Siang malam tidak ada yang terlewat. Ibadah dengan seutama-utama ibadah. Siang saum, malamnya tahajud. Dan itu berlangsung satu bulan. Kebayang apa? Gede ini, itu pahala yang Allah akan berikan kepada orang itu. Tapi Nabi menyatakan ribat sehari semalam di jalan Allah, ngeronda sehari semalam, berjaga-jaga untuk kepentingan kaum muslimin sehari semalam di jalan Allah, lebih baik, lebih utama dibanding saum sebulan dan tahajud pada malam hari. Yang dimaksud lebih baik, khairun maknanya aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Wa in mata, kalau dia mati ketika berjaga itu, maka pahala dari amal yang sedang dilakukannya mengalir terus sampai hari kiamat. Terus diberikan juga rezeki dan diamankan dari fitnah. Rizki di mana? Di alam kubur, kan dia sudah mati. Selama di alam kuburnya tiga yang dia peroleh. Pertama, amalan terakhirnya mengalir pahalanya terus sampai hari kiamat. Kedua, diberi rizki. Di mana? Di alam kuburnya. Ini menunjukkan di alam kubur salah satu di antara nikmat kubur adalah memperoleh rizki, makan, minum dengan makanan minuman yang lezat, tidak memadaratkan dari aspek rasa, lezat, enak, dari aspek fungsi atau efek tidak memadaratkan, tidak seperti di dunia ya. Hampir setiap makanan yang enak ada apa? Ada risiko. Kambing guling yang dibakar enak, apa resikonya? Kolesterol, lemak, darah naik gitu ya. Durian enak, wangi bagi yang suka. Sebab ada yang tidak suka. Apa resikonya? Sama, darahnya naik, kolesterol naik gitu ya, gula naik, kemudian lemak juga naik, semuanya naik. Apa sih yang enak yang tidak mengandung resiko? Apel, ada resikonya enggak? Ada lilinnya. Dikeruk dulu coba. Ada tuh lilin-lilinnya. Itu di dunia. Makanya orang yang banyak duit, menyukai banyak makanan, tetap dia enggak bisa bebas. Dia harus memilah dan memilih. Harus menahan diri makan mana yang kira-kira tidak berbahaya untuk saya makan. Coba orang yang usianya 40-50 tahun ke atas, ketika makan mikir, dia gak sembarangan ya. Kalau sudah 60-70 tahun masih aja, oh itu hebat itu. Gak terhalang, gak ada pantangan. 40-50 tahun mikir mau makan. Ada sate, ada gulai, ada lotek. Ini lotek. Lebih alami. Sama kenyangnya. cuma beda rasa, tapi efeknya jauh lebih bagus. Ya. Itu di dunia. Di akhirat, di alam kuburnya, dia diberi rizki, disebutkan wa ujri alaihi rizku, dilimpahkan terus rizki. Ini mengisyaratkan di alam kubur diberi rizki. Termasuk diisyaratkan juga di dalam doa, di dalam sholat jenazah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu. Wa'akrim nuzulahu, muliakan nuzulnya. Nuzul itu maknanya adalah hidangan, jamuan, berupa makanan dan minuman. Dan ini doa bagi si mayit di alam kuburnya nanti. Ketika seorang sahabat gugur di medan perang Uhud, lalu dikuburkan, Nabi SAW bersabda, luaskan di area sekitar kakinya, karena aku melihat buah-buahan surga melimpah di sana. Semua hadis itu mengisyaratkan di alam kubur, salah satu nikmat kubur adalah makan dan minum. Ada WC-nya di sana? Enggak ada. Terus gimana kalau kebelet? Enggak akan kebelet. Ini bukan dunia loh. Ini alam barzah. Di dunia, makin banyak kita makan, makin gede keluarnya. Makin butuh kita kepada WC. Itu di dunia. Di akhirat, di alam barzah tidak seperti itu. Jadi ada tiga, pahala mengalir terus, rizki dilimpahkan dan diamankan dari fitnah kubur. Fitnah kubur kita sudah singgung berkali-kali, tapi nanti akan diperdalam, dibahas ketika kita sudah masuk membahas alam kubur. Kita belum, kita ini baru husnul khatimah dulu. Ya. Maka makna fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur, dan siapa yang aman atau selamat dari fitnah kubur, dijamin dia selamat dari azab kubur. Dan siapa yang selamat dari azab kubur, dijamin dia selamat di alam akhirat nanti. Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru lahu, faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu lahu. Sesungguhnya alam kubur adalah fase awal menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka kehidupan setelahnya akan jauh lebih mudah bagi dia, lebih enteng, lebih menyenangkan. Dan siapa yang tidak selamat dari alam kubur, dia dapat azab kubur, kehidupan setelahnya akan lebih berat lagi. Di alam akhiratnya akan lebih berat lagi, masuk ke dalam nerakanya, lebih dahsyat lagi siksa yang Allah akan berikan kepadanya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ahmad dan yang lain-lain dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kedua, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nabi menyatakan wa bu'itsa yaumal qiyamati syahida, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai seorang syahid. Ini masih yang ribat tadi. Orang sedang ronda berjaga untuk kemaslahatan keamanan kaum muslimin lalu terbunuh ketika berjaga. Nabi menyatakan wa bu'itsa yaumal qiyamati syahida. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang syahid. Hadis ini dalam sanadnya ada rawi yang majhul, yang tidak dikenal. Sebagaimana jelas nama oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Majmu' Zawaid. Dan Al-Mundhiri juga sukut, diam, tidak berkomentar tentang hadis ini dalam kitab At-Targhib. Tapi cukup kita berpegang kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim yang tadi dikemukakan. Hadis ketiga. Hadis ini diterima dari Fadalah bin Ubaid. Nabi bersabda, Kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Fa innahu yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu fitnatal qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mayit, semua orang yang mati ditutup dengan amal terakhir yang dia lakukan ketika saat matinya, kecuali orang yang murabit di jalan Allah. Pahalanya berkembang terus sampai hari kiamat dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Jadi begitu orang mati, maka dengan matinya pahalanya putus sampai di sana. Ketika amal terakhir sedang dilakukan, kecuali orang yang berjaga tadi di jalan Allah, murabit, maka pahalanya akan berkembang terus sampai hari kiamat dan juga diamankan dari fitnah kubur. Hadis ini dikeluarkan Imam Abu Daud dan At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi mensahihkannya, juga Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad, dan Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Itulah yang ke-17. Ke-18. Ini poin terakhir. Poin terakhir dalam bab tanda-tanda Husnul Khatimah, bukan terakhir ngaji. Terakhir ke-18, mati ketika sedang mengamalkan amal soleh. Ketika sholat mati, yang sujud. Ketika saum mati, ketika ngaji kayak begini mati. Atau amal soleh apapun. Ketika ada orang fakir miskin yang kelihatan cacat, dia meminta kita merogoh saku pas ngasih, mati. Maka amal terakhir yang sedang dilakukannya berupa amal soleh itu akan mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Kita sholat dalam keadaan sujud khusyuk, kemudian mati, pahala sholat yang sedang kita lakukan itu mengalir terus. Apalagi dalam keadaan dia mati, ada beberapa amal soleh yang sedang dia lakukan. Ya sedang sholat, ia juga sedang saum. Kebetulan hari itu dia saum, baik fardu ataupun sunnah. Baik fardu itu umpamanya qadha Ramadan ataupun nadar. Karena dia nadar, kalau saya lamaran saya diterima oleh akhwat itu, saya akan saum 3 hari berturut-turut. Diterima. Lalu dia melakukan saum nadar. Sedang saum mati. Matinya dalam keadaan sujud ketika sholat. Dan sholatnya dilakukan ketika jeda sedang mengaji. Pengajian umpamanya dari jam 10 sampai asar. Duhur, sholat dulu. Seusai sholat akan berlanjut. Ya ngaji, ya sholat, dia juga sedang saum. Maka ketiga pahala itu mengalir terus ke alam kuburnya sampai hari kiamat. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis yang diterima dari Hudzaifah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah." Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia niatkan sekedar untuk meraih wajah Allah, niatnya ikhlas. La ilaha illallahnya bukan pura-pura, bukan untuk kepentingan dunia, betul-betul ikhlas karena Allah. Lalu ditutuplah usianya dengan ucapan itu, maka dia masuk surga. Maksudnya setelah itu mati. Dan siapa orang yang saum sehari saja dia lakukan dalam rangka meraih wajah Allah, lalu ditutup masa kehidupannya dengan saum, alias mati ketika saumnya, maka dia akan masuk surga. Siapa orang yang bersedekah dengan satu sedekah, sedekahnya itu tidak dilihat nominal kecil ataupun besar, tapi yang penting keikhlasan dan penyalurannya secara benar. Lebih besar tentunya lebih bagus, tapi yang terutama keikhlasan. Dia bersedekah dalam rangka mencari wajah Allah, lalu itu menjadi penutup dari amal, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Lalu Hudzaifah berkata, asnadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila sadri faqala fadzakarahu wa isnaduhu sahih. Kata Hudzaifah, ya, aku bersandar, ya, aku menyandarkan kepada Nabi SAW ke dadaku. Dadanya bersandar ke tubuh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan hadis ini disampaikan kepada Hudzaifah. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang mati dalam keadaan sedang mengamalkan amal soleh, maka amal solehnya akan terus mengalir pahalanya ke alam kuburnya sampai hari kiamat. Berdasarkan hal itulah, maka sekali lagi, bukan kematian yang harus kita hindarkan, bukan kematian yang harus kita takuti, karena kematian adalah suatu yang pasti yang tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Yang harus kita takuti adalah mati dalam keadaan yang buruk, dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan yang saat itu kita sedang jauh dari Allah Azza wa Jalla, terlebih sedang melakukan perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah, lalu mati, maka bahaya kita, ya. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, apakah penyebab syahid itu hanya 18 yang sudah diterangkan? Tidak. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ketika menerangkan sebab-sebab syahidnya seseorang, beliau menyatakan, wa qad ijtama'a lana min at-turuqil jayyidah akthar min 20 khaslatan. Sungguh, kata beliau, telah terkumpul bagi kami melalui jalan-jalan yang bagus. Maksud jalan itu sanad-sanad hadis yang bagus, yang sahih, yang menjelaskan bahwa perkara yang menjadi penyebab mati syahidnya seseorang lebih dari 20 perkara. Yang kita jelaskan baru 18. Ada lebih dari 20. Sehingga Imam Ibnu Hajar menjelaskan demikian dalam kitab Fathul Bari. Akan tetapi ada satu wanti-wanti dari para ulama tentang tidak bolehnya bermudah-mudahan memberi gelar syahid sekalipun kepada orang yang secara zahir ada tanda-tanda syahid pada dirinya, lalu memberi gelar asy-syahid. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyatakan, ada satu bab, la yaqulu fulanun syahid. Tidak boleh seseorang berkata si fulan syahid, sekalipun sekali lagi ada tanda-tanda syahid secara zahir pada dirinya. Dia terbunuhnya betul di jalan Allah sedang membela ajaran Islam, memerangi orang-orang kafir. Maka tidak boleh kita katakan bahwa orang itu pasti syahid, lalu diberi gelar dengan gelar asy-syahid. Karena apa? Karena syahid yang hakiki dalam pandangan Allah Azza wa Jalla mencakup lahir sekaligus batin. Tidak sekedar lahirnya. Lahirnya mungkin syahid, batinnya belum tentu. Mungkin niatnya riya, mungkin niatnya apa? ingin dipuji, ingin dunia, ingin sanjungan, ingin memperoleh apresiasi, ingin agar namanya tercatat dalam sejarah yang akan terwariskan oleh kepada anak dan cucu, dan dia bisa berbangga setelah kematiannya, dan seabrek niat duniawi lainnya yang akan merusak nilai pahalanya, maka orang itu tidak syahid dalam pandangan Allah walaupun syahid dalam pandangan manusia. Ingat gak kita kepada hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang tiga orang yang mengamalkan tiga amalan hebat, tapi karena tiga orang inilah api neraka pertama kali dinyalakan. Tiga orang ini siapa? Pertama orang yang mati syahid. Kedua siapa? Ustaz. Orang yang ketika hidupnya belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga siapa? Donatur. Kalau donatur pasti kaya ya. Dia berharta dan berderma, habis hartanya untuk kepentingan fisabilillah. Tiga orang dengan amalan hebat ya, tapi tiga-tiganya masuk dalam neraka. Karena apa? Niatnya yang tidak ikhlas. Karena riya. Dan orang tidak tahu. Sebab dalam hadis itu dikatakan kadzabta ya qatalta li ayyi qala annaka jarin faqad qila dzalik. Kamu memang berperang, berjihad sampai mati syahid, tapi niat perang kamu, niat jihad kamu sekedar untuk memperoleh predikat kamu ini pemberani, kamu hebat, kamu jagoan, kamu pahlawan. Faqad qil, dan sungguh pujian itu telah dikatakan orang kepadamu. Menunjukkan orang-orang tidak tahu batin orang ini. Makanya dikatakan ini orang hebat, pahlawan kita. Ya, ini adalah pemberani, ini adalah contoh teladan bagi generasi muda kita. Dipuji setinggi langit oleh orang yang masih hidup. Dan itu yang menjadi tujuan. Tujuan dari jihadnya, tujuan dari perangnya. Batal semua amalan. Allah menyuruh orang itu agar diseret wajahnya, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Apa yang kayak begini yang syahid? Tidak. Zahirnya syahid, batinnya tidak. Pernah enggak antum semua mendengar sebuah hadis ketika perang, seorang sahabat terlihat hebat perang sana kemari sampai mati dalam keadaan syahid. Para sahabat menyatakan dia di surga. Apa kata Nabi? Enggak, dia di dalam neraka. Duh, kaget banget. Orang sehebat ini ketika perangnya sahabat sana, sahabat sini, puluhan musuh mati di tangannya walaupun akhirnya dia mati juga. Semua sahabat meyakini dia syahid ahli surga. Nabi menyatakan enggak, dia di dalam neraka. Penasaran ya. Kemudian diperiksalah jasadnya, ternyata di sakunya ditemukan harta rampasan perang yang diumpetin, tidak disetorkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengetahui aspek yang tidak diketahui oleh sahabat lain berdasarkan wahyu. Makanya tidak boleh kita menggelari syahid kepada orang yang mati dengan tanda-tanda syahid dalam diri. Tidak boleh memastikan. Karena apa? Karena itu vonis. Karena itu tazkiyah. Karena itu rekomendasi. Karena itu mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui yang gaib. Kita hanya tahu yang dhahir. Kita hanya boleh mendoakan semoga dia syahid. Berkata Imam Al-Bukhari, fahada mimma yatasahalu fihi kathiru minal nas fayaquluna asyahidu fulan asyahidu fulan. Ini perkara yang diremehkan, dianggap enteng, dianggap ringan oleh manusia dengan mengatakan asyahid si fulan, asyahid si fulan. Enggak boleh. walaupun memang dia umpamanya matinya di medan perang sedang membela ajaran Islam, lalu kita gelari dia dengan sebutan asyhad. Enggak. Apakah Nabi dan para sahabat dan para ulama ketika menyebut Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu menggelari asy-syahid Hamzah, asy-syahid Mus'ab bin Umair, asy-syahid fulan-fulan-fulan yang mati di medan Uhud, para nabi menyatakan aku menjadi saksi atas kesyahidan kalian. Tapi tidak pernah baik para sahabat termasuk nabi sendiri dan orang-orang setelahnya di kalangan para ulama memberi gelar dengan gelar asy-syahid. Maka tidak boleh kita melakukan. Dan ini sudah ditekankan secara tegas oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya tentang tidak bolehnya memberi gelar asy-syahid kepada siapapun, sekalipun orang itu mati dalam keadaan syahid secara zahir. Ya. Itulah 18 ciri-ciri husnul khatimah. Ada satu ciri lagi. Yang ciri ini kemarin sudah dibahas di Al-Furqan Jalan Jurang ketika membahas kitab Riyadhus Shalihin. Masih ingat enggak apa? Ada yang hadir enggak di sini kemarin? Apa? Wanita melahirkan? Tidak hadir. Maksudnya kemarin hari Ahad Pak di Al-Furqan. Ada yang ingat enggak? Atau semua jaim ingat, tahu semua cuma malu ya. Sana'un nas 'alal mayit, pujian orang-orang kepada mayit ya. Kalau orang memuji si mayit itu tanda husnul khatimah juga. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan itu dalam banyak hadis, di antaranya Anas radhiyallahu anhu menyatakan marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bijinazatin fa athna 'alaiha khayra wa tataba'atil alsun bil khair fa qalu kana ma 'alimna illa yuhibbullaha wa rasulahu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Kata Anas, ada satu mayit lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan melayang atau atlog-atlogan, tapi dia apa? Digotong oleh orang. Orang-orang memuji dia, memuji si mayit, dan orang lain juga mengikuti pujian ini. Semuanya memuji, mereka mengatakan, ya, kami tidak mengenal orang ini ketika hidupnya kecuali sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasul. Tidak ada keburukan yang terungkap di lisan orang-orang, semuanya memuji dengan kebaikan. Berkata Nabi SAW, wajib, wajib, wajib 3 kali. Tak berapa lama lewat lagi jenazah yang lain, digotong juga. Lalu ada orang yang mencela, menyatakan ini orang buruk. Mungkin orang munafik, mungkin orang ahli maksiat atau bejat atau yang lain-lainnya. Orang lain pun mengikuti celaannya, mengaminkan, membenarkan, ya memang orang ini tercela, orang ini nyebelin, orang ini bikin bete, bikin rese, dan seterusnya. Mereka berkata, bi'sal mar'u kana fi dinillah, ini seburuk-buruk orang ketika hidupnya tentang agama Allah. Agama Allah dilecehkan oleh orang ini. Ke masjid enggak pernah, kepada pengajian anti, ke yang jenggotan sinis, ke yang cingkrang sinis juga, ke ahwat yang bercadar menyebut bebegi sawah, ninja atau yang sejenisnya. Maka orang ini ketika hidupnya orang yang buruk sikapnya terhadap agama Allah. Berkata Nabi SAW, wajib, wajib, wajib. Umar yang saat itu ada di sampingnya mengatakan, kata beliau, ketika mendengar Nabi berkata demikian, kata Umar, fida'an laka abi wa ummi, ayah dan ibumu menjadi tebusan bagimu, hai Rasulullah. Tadi ada jenazah lewat, lalu dipuji oleh orang, engkau berkata wajib, wajib, wajib. Terus ada jenazah kedua lewat, dicela orang, engkau mengatakan wajib, wajib, wajib. Apa maksudnya? Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarra wajabat lahul nar. Al malaikatu syuhadaullahi fis sama' wa antum syuhadaullahi fil ard. Antum syuhadaullahi fil ard. Antum syuhadaullahi fil ard." Kata Nabi SAW, siapa saja orang yang kalian puji dengan kebaikan di kalangan mayit yang sudah mati, wajib bagi si mayit itu masuk surga. Dan siapa saja mayit yang kalian cela dengan keburukan, maka wajib orang itu masuk neraka. Karena sungguhnya para malaikatlah saksi-saksi Allah di langit, dan kalianlah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi, kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Tiga kali Nabi menyatakan demikian. Dalam riwayat lain beliau berkata, "Al mu'minuna syuhada'ullahi fil ard. Innal malaika innalillahi malaikatan tantiqu 'ala al-sunati ibni Adam bima fil mar'i minal khairi wasyarri." Orang-orang mukmin adalah para saksi Allah di muka bumi. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang berbicara melalui lisan Bani Adam tentang kebaikan atau keburukan seseorang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Ini hadis yang pertama. Hadis pertama yang menunjukkan kalau mayit dipuji oleh orang yang masih hidup, maka itu juga tanda husnul khatimah. Kedua, hadis yang diterima dari Abu Aswad Ad-Daili, dia berkata, "Ataitul Madinah wa qad waqa'a biha marad wa hum yamutuna mautan dari'a. Fajalastu ila Umar bin Khattab radhiyallahu an fa marrat jinazatun fa usniya khaira fa qala Umar wajabat. فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. Kata Abu Aswad Ad-Daili, aku mendatangi Madinah. Di Madinah sedang menyebar wabah penyakit. Banyak orang yang mati dadakan. Aku saat itu sedang duduk di samping Umar ibn Khattab radhiyallahu an, tiba-tiba lewatlah satu jenazah mayit. Harus cerdas, pasti di apa? Digotong, bukan aclog-aclogan sendiri. Orang-orang memuji jenazah ini. Berkata Umar, wajib. Aku, kata Abu Aswad Ad-Daili, bertanya, apa yang wajib wahai Amirul Mukminin? Berkata Umar, aku berkata seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, muslim yang mana saja yang disaksikan kebaikannya oleh empat orang ketika setelah matinya, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Asal ada saksi empat orang yang menjadi saksi bahwa orang ini baik selama hidupnya. Kami bertanya, bagaimana kalau tiga orang? Saksi itu cuma tiga. Beliau menjawab, iya, tiga orang juga. Ditanya lagi, bagaimana kalau dua orang? Dijawab, iya, dua orang juga. Dan kami tidak bertanya kalau seorang gimana. Sayang ya, tapi lumayanlah dua juga. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lain-lainnya. Ini hadis yang kedua. Hadis ketiga. Hadis ketiga diriwayatkan Oleh para ulama ahli hadis, di antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, Nabi bersabda, "Ma min muslimin yamutu fa yashhadu lahu arba'atu min ahli al-abyad min ahli abyad ziranihi al-adnaini annahum la ya'lamuna minhu illa khaira illa qala Allah ta'ala wa tabaraka qad qabiltu qawlakum aw qala bi syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Tidak ada satupun muslim yang mati lalu disaksikan oleh 4 orang tetangga terdekat dari rumahnya bahwa mereka tidak mengenal orang ini kecuali hanya kebaikan, kecuali Allah akan berkata, "Aku terima perkataan kalian," atau "Aku terima persaksian kalian, dan aku ampuni dosa-dosa mayit ini yang tidak kalian ketahui." Tetangga apakah memonitor terus 24 jam orang tersebut? Tidak. Tidak pasang CCTV di rumah itu. Jadi hanya tahu kapan ketika orang itu keluar. Baik keluar ke masjid, oh orang itu ke masjid, setiap sholat selalu ke masjid. Atau pas keluar pasti silaturahmi. Ketika berpapasan dengan tetangga, salam dan menyapa, mengatakan doa-doa kebaikan. Sikapnya menyenangkan semua orang. Itu yang diketahui. Dan dalam 24 jam dalam sehari, belum tentu tetangga melihat 5 jam sehari. Belum tentu ya. Paling sepintas-sepintas, tapi tiap hari. Dan itu cukup untuk data memberikan penilaian baik buruknya dia. 20 jamnya atau 19 jamnya atau belasan jamnya para tetangga enggak tahu. Bagaimana dia di rumah? Ke anaknya, ke istrinya. Apakah juga sebaik ketika dia keluar? Enggak. Mungkin di rumahnya maksiat. Mungkin di rumahnya lalai. Mungkin di rumahnya sebaliknya daripada dia ketika dia keluar. Tapi tetangga enggak tahu. Mungkin banyak dosa. Allah menyatakan, "Aku terima persaksian kalian dan aku ampuni dosa orang ini yang tidak kalian ketahui." Dari hadis-hadis yang tadi kita mengetahui bahwa adanya pujian orang yang masih hidup kepada si mayit minimal 2 orang, ini termasuk tanda husnul khatimah. Tapi dengan 2 syarat yang kemarin juga sudah dijelaskan. Apa saja 2 syarat itu? Pertama, orang yang memuji si mayit adalah orang yang berilmu. Sebab baik buruknya seseorang ditimbang dengan apa? Dengan ilmu, ilmu Quran Sunnah. Bukan ilmu yang didasarkan kepada norma sosial. Karena kadang-kadang secara sosial dia baik tetapi secara syar'i buruk. Atau sebaliknya, secara syar'i baik, secara sosial dianggap buruk. Contoh, seorang wanita sendirian di rumahnya, lalu ada tamu laki-laki. Baik tamu itu ke suaminya, atau tamu itu mungkin ke istri tersebut, atau pedagang yang mau menawarkan dagangan. Secara syar'i wanita itu tidak boleh menerima membukakan pintu bagi tamu. Dia harus menolak. "Maaf, suami saya tidak ada. Datanglah lagi jam sekian setelah suami saya pulang." Akhirnya orang itunya tidak dibukakan panto-panto acan, jadi suguhan sakecak-keclak acan cai gitu tanya. Disuruh pulang lagi dengan suara agak tinggi dari dalam. "Punten." "Pun lancet menuju ke ayah. Ma gak sumping deh ike. Jam 11 mulu umpamana." Maksa. "Maaf, saya sebentar aja." "Gak bisa. Mau sedetik juga." Secara sosial itu baik apa buruk? Buruk. Ya. Pribumi itu ini kucem-kucem ting, judes-judes ting. dan mualiku kumaha tuh kan gitu ya. Secara sosial buruk, secara syari bagus. Atau sebaliknya sekarang. Begitu brai buka, ibu saya ada perlu. Oh silakan duduk, silakan. Diterima, ngobrol berdua. Laki sama perempuan di tempat di ruang tamu. Uplek awalnya bertanya, kemana suami? Ngantor. Oh di mana kantornya? Ah, ibu sendiri. Akhirnya ngobrolnya ke yang lain-lain. Sebentar saya mau ngambil dulu air. Air gue semua. Saya masak dulu ya. Iya. Seharian akhirnya ya. Secara sosial bagus enggak? Bagus. Secara syar'i ini haram, dosa besar. Jadi yang menjadi ukuran benar tidaknya ilmu yang syar'i tentang Quran Sunnah. Termasuk apakah itu bid'ah atau sunnah? Orang awam yang tidak tahu antara hak dan batil, melihat umpamanya seseorang ahli sebelum azan setengah jam, sejam sebelum dia sudah ke masjid. Gogorowokan dina speaker pujiannya. Terus berzikir dengan la ilaha illallah sekian puluh ribu kali. Gitu ya. Kemudian ketika berdoa menyebut dulu nenek-nenek moyangnya, wahai nenek, kakek, mbah, abah, ma, uyut, dan seterusnya yang ada di alam sana, jaga kami dari mara bahaya. Soleh ya, kan hidupnya kata siapa? Kata orang awam, wah ya mas soleh atau di surga. Padahal itu syirik. Keburukan, sebesar-besar keburukan dianggap sebesar-besar kebaikan karena kebodohan. Oleh karena itu, syarat pujian orang kepada si mayit yang dianggap baik adalah orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Pertama tentang syariat. Sehingga dia tahu benar dan salah, sunnah dan bid'ah, baik dan buruk. Kedua, berilmu tentang orang itu. Tentang si mayit kesehariannya tahu, tetangga dekatnya sehari-hari kelihatan. Adapun kalau tetangga jauh atau kampung tetangga sehari-harinya tidak lihat, bagaimana dia tahu kesehariannya? Lalu dianggap orang ini baik ya, kata tetangga dekatnya, baik gimana, nyebelin. Dan yang keduanya orang itu jujur, memberikan penilaian yang jujur. Barulah orang itu persaksiannya diambil dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Hadza wa amma qawlu ba'dil nas aqiba salatil janazah ma tashhaduna fihi ishhadu lahu bil khair fayujibunahu biqaulihim salih." Atau min akhlil khair atau nahwi dzalik falaisa huwal murad bil haditsi qat'an. Adapun ucapan sebagian orang di tengah masyarakat ketika selesai menguburkan atau selesai salat, lalu tokoh agama setempat mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang mayit ini, apakah baik? Dijawab apa? Baik, saleh, saleh, khair, khair. Bukan ini yang dimaksud dengan hadis ini. Karena komentar penilaian orang ketika itu enggak objektif. Walaupun dia enggak pernah sholat, kerjanya tukang mabuk gitu ya. Setelah dikuburkan atau setelah disolatkan, apakah orang ini baik? Baik. Enggak ada yang menyatakan enggak pemabuk dia. Ada enggak yang berani? Enggak ada. Bisa ngamuk itu keluarganya, ya. Bukan itu yang dimaksud. Oleh karena itu, persaksian yang diterima sebagai persaksian kebaikan terhadap si mayit adalah persaksian orang-orang yang memenuhi dua kriteria. Pertama, berilmu. Kedua, jujur. Dan berilmunya tentang dua hal. Tahu berilmu tentang syariat, benar salah, sunnah bid'ah, dan berilmu tentang orang tersebut. Ya. Inilah salah satu di antara tanda husnul khatimah, yaitu pujian orang kepada dia. Adapun kalau seseorang mati, disertai dengan terjadinya peristiwa dahsyat yang merupakan fenomena alam. Baik banjir, gempa, gerhana, ataupun fenomena sosial ekonomi. Pas lahir, dolar turun yang tadinya 13.000 menjadi 5.000. Oh, dolar ini turun pasti karena lahirnya anak ini. Namanya ya. Maka fenomena alam, kejadian yang terjadi di alam, kejadian yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, ataupun politik, ataupun apa apapun, ipoleksos bud milhankam. Masih ingat ya? Pelajaran P4 dulu. Di bidang ipoleksos bud milhankam, ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Itu tidak ada kaitan dengan kematian atau kelahiran seseorang. Sebagaimana pernah terjadi ketika salah seorang putra Nabi SAW yang namanya Ibrahim meninggal pada usia yang sangat bayi, 18 bulan. Nabi sedih, menangis, air matanya bercucuran. Para sahabat juga seperti itu. Ketika sedih, tiba-tiba siang hari yang terang benderang berubah mendadak menjadi gelap gulita. Karena terjadinya apa? Gerhana matahari total saat itu. Apa akibatnya? Orang pun mengaitkan kejadian itu dengan sedihnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menyatakan alam pun ikut bersedih dengan kesedihan Nabi SAW. Tuh gelap. Ini pujian apa celaan? Pujian apa celaan? Pujian. Luar biasa. Menunjukkan kehebatan Nabi. Saking hebatnya Nabi ketika beliau bersedih, alam pun ikut bersedih dengan cara gerhana. Tapi komentar yang berupa pujian itu ditepis oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi itu tidak gila pujian, tidak gila sanjungan. Kalau umpam beliau gila sanjungan, gila pujian, wah itu kesempatan emas itu. Bukan emas lagi, berlian. Beliau segera berwudu, lalu bergegas pergi ke masjid, lalu berkhutbah di hadapan manusia, lalu berkata, ayuhan nas, inna ahlal jahiliyah kanu yaquluna inna syamsa wal qamar la yakhsifani illa limauti azimin wa innahuma ayatan min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayati walakin yukhawifullahu bihi ibadah fa idha ra'aytum syai'an min dalik fafza'u ila dhikrihi wa du'aihi wal istighfar wa ila sadaqah wal itaqah wa salah fil masajid hatta yan kasifa. Hei manusia, sesungguhnya orang-orang jahiliyah dulu berkata bahwa matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana kecuali karena matinya seorang yang agung. Ketahuilah, dua-duanya bulan dan matahari termasuk dua di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kedua-duanya tidak akan gerhana karena matinya atau lahirnya seseorang, tapi itu Allah menakut-nakuti hamba-hambanya dengan kejadian itu. Kalau kalian melihat ada gerhana, maka segeralah berzikir, berdoa, istighfar, sedekah, membebaskan budak dan sholat di masjid-masjid sampai selesainya itu gerhana. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Ditepis. Sampai ketika mengomentari kejadian ini, orang kafir, para orientalis di barat pun tidak bisa menyembunyikan kekaguman mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diungkapkan umpama dalam ada sebuah buku yang judulnya Hayatul Muhammad, yang menceritakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad beserta analisa kaum orientalis terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan perjuangan beliau. Ketika mengomentari kasus ini, mereka enggak bisa menyembunyikan decak kekaguman, kagum kepada pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kejadian ini menunjukkan kebesaran jiwa beliau. keikhlasan beliau, ketawaduan beliau. Itu bisa jadi kesempatan emas nih. Hebatnya saya ketika sesedih alam pun ikut bersedih. Tapi ditepis, enggak ada hubungannya. Ya, kebetulan aja. Pas ini mati, pas ini gerhana. Enggak ada apa keterkaitan, hanya kebetulan. Oleh karena itu, fenomena alam yang terjadi jangan dikait-kaitkan dengan aspek yang lain. Tuh gara-gara si Anu jadi presiden banyak aja musibah. Tuh jadi gara-gara si Anu umpamanya jadi kepala negara ada longsor. Tuh si Anu gara-gara dia terpilih jadi RT gitu ya. Jadi aja dolar naik. Apa hubungannya RT dengan dolar? Itu hanya kebetulan semata-mata ya. Ikhwan, inilah beberapa penjelasan pada hari ini. Kita anggap selesai membahas tanda-tanda husnul khatimah. Insyaallah pada hari Senin yang akan datang kita masuk alam kubur. Maksudnya pembahasannya aja, bukan diri kita. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Oh, Pak Mulyono, mana ada mic nggak? Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah antara tamu dengan yang Jawa yang hari ini. Ini ada suatu orang yang minta sumbangan. Karena setiap datang itu pasti dikasih. Nah, suatu saat dan sumbangan itu kita tidak tahu mau apa dari sana dari jauh, tapi pasti dikasih. Suatu saat yang waktu sedang sholat rumahku itu, tapi dia datang berkat salam kepada kami. Bagaimana itu hubungan antara matanya datang mengucapkan sumbangan itu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Barakallahu fiik Pak Mulyono di Margahayu. Di sini sekarang. Kalau ada orang minta sumbangan ke rumah kita, gimana? Ya tergantung Pak. Kalau memang orang itu kelihatannya secara objektif benar-benar tidak mampu, cacat atau seterusnya, kita boleh memberinya. Tapi langkah yang terbaik adalah kita melaporkannya ke pemerintah setempat, karena mesti ada pos dana untuk orang-orang seperti itu. Jadi orang-orang yang tidak mampu gelandangan secara syar'i itu kewajiban negara. Dan di dalam perundang-undangan di negara kita juga kan begitu ya. Bahwa anak-anak gelandangan gitu kan. Orang-orang yang tidak punya rumah, tunawisma dan seterusnya itu diurus oleh negara. Dan ada departemen yang khusus mengurus masalah itu. Departemen apa? Sosial ya? Sosial. Mestinya itu begitu. Itu kewajiban negara. Jadi bilang ke RT-nya, ke RW-nya dan seterusnya. Tapi pribadi kita lihat secara objektif. Kalau betul cacat seperti itu, tua, boleh kita beri, ya. Tapi kalau umpama pertama mengemis, apalagi nyamen jangan. Mengemis kemudian orangnya jaga, maka jangan dikasih. Memberinya tidak menjadi ibadah. Kalau umpah sumbangannya masjid, untuk masjid, pesantren, tetapi kita pikir nggak masuk akal. Minta sumbangan ke Bandung, masjidnya di Sumatera, di Surabaya. Ya, kita bayangkan ongkos dari sana ke sini belum tentu tertutup oleh sumbangan ini. Belum biaya dia untuk makan, tidur, gitu kan. Nah, katakanlah dia dapat 100 ribu di koropak. Terus biaya dia berapa? Ongkosnya nanti gak cukup untuk pulang, gak masuk akal. Terus data yang sering kita temukan itu sekedar penipuan. Saya pernah beberapa kali menemukan. Pertama ketika saya di orang tua saya di Bogor, ada yang mengajukan proposal masjid. Masjidnya di mana? Di Bandung. Di mana di Bandungnya? Di masjid di samping rumah orang tua saya di Bandung. Tahu suka kesana ini masjid Al-Muhajirin namanya. kok ada profesor macam ke sini? Padahal bapak saya panitianya juga, panitia. Dia telepon, ini ada orang ke sana. Oh enggak, itu enggak. Apalagi enggak dikenal orangnya. Jadi kita tanya, dek, ini saya tahu masjid, ini masjid saya di Bandung sana. Kok ada dapat ini? Ada yang nitip. Siapa? Siapa? Enggak ada penyebaran seperti begini. Enggak ada. Jadi itu jelas pemanfaatan. Mungkin benar proyek masjid benar sedang dibangun, tapi dia memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Itu yang pertama. Kedua, pernah datang ke rumah saya. Ada pembangunan masjid di Surabaya di Kenjeran namanya. Saya tahu benar ini gitu. Benar masa Surabaya minta ke saya? Iya benar Pak. Saya ada teman di Kenjeran. Saya telepon. Dia sudah kelihatan gugup gitu ya. Ternyata nggak benar karena Kenjeran itu pinggiran pantai, nggak ada proyek masjid di sini. Nggak boleh. Nggak ada lagi lah. Jadi nggak benar. Jadi kalau yang seperti itu susah bagi kita husnuzon, karena ada data-data yang tidak masuk akal seperti itu, maka jangan kita bayar. Kita nasihati saja ya. Ada lagi yang datang mu'alaf, ngaku mu'alaf, dikejar-kejar, mau dibunuh, gak ada ini, mau kesana, tapi tidak masuk akal. Kita tanya, kamu sebelum masuk Islam suka minta begini? Oh enggak, setelah Islam harus lebih tidak boleh. Jangan sampai sebelum masuk Islam memiliki harga diri tinggi, terhormatnya pernah minta-minta, setelah masuk Islam jadi minta-minta. Apalagi dengan alasan yang tidak masuk akal. Mau ke Lampung dari Jakarta, jadi sindang dulu ke sini kehabisan ongkos. Ngapain coba mau dari Jakarta mau ke Lampung ke Bandung dulu, ke Batu Jajar dulu, kan gak masuk apa. Gak dikasih. Beberapa bulan datang lagi, dia lupa. Dia lupa pernah kesan yang kemarin. Ketika kelihatan banyak ya. Jadi kalau seperti itu jangan dikasih ya. Bila perlu laporkan ke apa. Wallahualam. Ustaz mau tanya, apa yang disebut Islam liberal? Adakah Islam liberal di Indonesia? Siapa tokoh-tokohnya? Tolong jelaskan supaya kami orang awam tidak tertipu, terkecoh. Ulah terang namina, tapi tetap, tapi terang rupa namanya, tapi tabuh rupa. Islam liberal, liberal itu apa? Bebas. Orang-orang yang memahami Islam secara bebas dengan akal, dengan logikanya, dengan ro'yu. Bisa kebayang, ro'yu, logika, akal bukan alat untuk apapun, untuk memahami ilmu enggak. Termasuk untuk memahami Quran Sunnah. Alat memahami Quran Sunnah itu ya ilmu alat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk itu. Bukan akal. Akal wadah dari alat itu. Kalau kita ingin memahami Quran Sunnah, akal kita harus dipenuhi oleh ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah secara benar. Baru bisa dipahami secara benar. Tapi kalau alat akal ini kosong dari ilmu itu langsung dipakai, mentok dia, nggak nyambung. Jadi liberalis adalah orang-orang yang memahami Islam secara liberal, secara bebas dengan akal dan otaknya tanpa ilmu yang memadai. Dan ini metodologi yang didoktrinkan oleh guru-guru mereka yang menjadi orang kafir. Kita mengenal ada istilah orientalis. Orientalis adalah orang barat, orang kafir yang mempelajari tentang budaya orang timur. Orient itu kan timur, termasuk agama, fokus agama. Orang kafir mempelajari agama Islam dengan kacamata kekafiran mereka, enggak mungkin objektif. Akhirnya korek-korek ya, yang menurut mereka salah, keliru, diekspos. Padahal tidak salah dan tidak keliru, yang salah dan keliru sudut pandangnya aja yang keliru ya. Makanya mereka melontarkan pendapat-pendapat yang aneh. Disebut bahwa jilbab budaya Arab, bukan ajaran Islam gitu ya. Disebut bahwa jenggot, celana cingkrang itu dan seterusnya ya. Itu liberalis. Dan liberalis adalah sebuah pemahaman yang merusak Islam. Tidak boleh kita mengambil faedah dari penjelasan mereka karena tidak ada sedikit pun faedah. Yang ada adalah mabar. Tokohnya di Indonesia banyak, tapi tidak etis untuk kita sebut. Karena kita punya etika. Yang mungkin saja kalau disebut mabar. Karena mungkin ada undang-undangnya yang apabila disebut di forum umum bisa dipidanakan, kan begitu. Hanya gara-gara menyebut nama orang-orang tertentu kita dipenjara. Jadi kurang etis. Ada ya, tapi jangan. Gitu saja. Ingin saya nyebutin sih. Ustaz punten di luar tema. Di dekat rumah saya ada masjid yang speakernya keras banget. Saat sholat jamaah di masjid, saat sholat jamaah di masjid teh, kalau saya sholat terganggu, apakah saya dibolehkan untuk menunda sholat sampai speaker itu tidak terdengar lagi? Ya, speaker kan hanya untuk adzan. Ketika adzan jangan sholat. Mungkin ini di akhwat. Ketika adzan, ibu di rumah jangan dulu sholat. Jawab dulu adzan, setelah selesai adzan baru sholat. Ya. Tapi ada masjid yang setelah adzan tak kecelubungan. Teriak-teriak selawatan, pujian gitu ya. Kita terganggu, berhenti dulu. Pasti dia berhenti kan, dia harus sholat nanti ya. Begitu dia berhenti komat, sholat, baru kita juga sholat. Jadi bolehkan menunda sholat kalau memang ada gangguan seperti itu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, iya. Alhamdulillah. Ahlan, Pak. Ya. Pertanyaan Bapak ini luar biasa berat. Tidak hanya berat untuk dijawab, tapi berat untuk dipraktekkan. Bagaimana caranya memberantas korupsi? Ada di masjid sholat khusyuk di kantor korupsi. Itu sebenarnya menunjukkan tidak khusyuk. Karena Allah menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Korupsi keji dan munkar. Merugikan banyak orang, banyak pihak, jutaan orang terugikan dengan hal itu. Ya. Menunjukkan sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak diterima. Menunjukkan orang itu dengan sholat seperti itu terancam dengan wail. Fawailul lil musallin alladziina hum an sholatihim sahun. Wail bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang sahun an. Orang yang sahun dari sholat. Sahun an bukan fi. Maknanya adalah sahun an hikmatis sholat, yaitu lalai dari hikmah yang ada di balik sholat. Hikmah dari sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga kalau seseorang dengan sholatnya keji dan munkarnya tetap, wail, ancaman. Ya. Bagaimana kiatnya? Ya, pertama orang itu harus dididik, dipupuk rasa takutnya kepada Allah, diajari tauhid, diajari tentang akidah. Diajari tata cara sholat yang khusyuk dan diamalkan. Kalau sholatnya khusyuk, korupsi insya Allah selesai. Karena Allah menjamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi pemberantasan korupsi kompleks, tidak hanya dari satu sisi saja. Sekarang seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk memberantas korupsi sudah lengkap. Ada KPK, ada BPK, ada audit, segala macam, polisi, ya, ABRI, presiden, semuanya. Tapi tidak tersentuh hanya 1-2 di antara jutaan kasus, ya. Di antara jutaan kasus hanya 1-2 saja. 1-2 ini yang kemudian diekspos nih. korupsi sudah terberantas. Hanya 1-2, tapi jutaan lainnya masih menggerogoti hampir semua aspek kehidupan manusia. Ya, oleh karena itu sistem yang harus kita ciptakan untuk memberantas korupsi pertama kompleks dari aspek agama, ya, dari aspek sosial kemasyarakatan, dari segi penegakan hukum juga, ya. Kedua, lemahnya tadi penegakan hukum. Koruptor yang miliaran hanya dipenjara, ya, hanya dipenjara sekian tahun. Nanti dapat remisi, dapat potongan ini itu, akhirnya yang harusnya vonisnya 15 tahun, 2 tahun sudah keluar. Uang hasil korupsinya tinggal dinikmati. Kalau tegas seperti di negara-negara lain, ya, korupsi hukuman, maka beres. Tapi kalau itu dijalankan di Indonesia, bisa-bisa habis semuanya. Yang ada tinggal rakyat tahu. Pemilu dari rakyat tahu gitu akhirnya. Sangat kompleks. Ya, kita punya mengelus dada. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa ya, dikuasakannya atau diserahkannya kita ke tangan penguasa-penguasa yang zalim, yang korup, itu azab Allah bagi kita. Karena jauhnya kita dari Islam. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, pemimpin adalah cermin dari keadaan rakyatnya. Kalau rakyatnya masih bermental korup, pemalas, kotor, tidak jujur, jangan berharap akan lahir pemimpin yang jujur, yang adil, yang bijaksana. Kenapa generasi awal dari umat Islam dipimpin oleh orang sekaliber Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya adil? Karena keimanan rakyatnya juga seperti itu. Allah anugerahkan pemimpin yang adil kepada mereka. Semakin lama, ya, semakin pudar Islam dari kehidupan masyarakat Islam, kualitas pemimpinnya juga semakin buruk. Makanya ketika Ali menjadi pemimpin, menjadi khalifah, ada orang yang bertanya, "Hei Ali, ketika kami dipimpin oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, itu aman-aman saja. Tidak ada masalah. Tapi ketika kami dipimpin oleh engkau, kok jadi kacau begini? Peperangan dan seterusnya." Apa kata Ali? "Karena ketika yang menjadi pemimpin Abu Bakar dan Umar, rakyat yang dipimpinnya seperti saya. Ketika saya jadi pemimpin, rakyat yang dipimpinnya seperti kamu." Yang susah diatur. Ketika saya jadi rakyat, saya gampang diatur. Taat, tunduk, patuh, maka aman. Ketika saya jadi pemimpin, rakyat yang dipimpin kayak kamu, bandel. Jadi liur, kasalnya anak oge. Itulah yang namanya. Jadi pemimpin yang baik anugerah Allah kepada bangsa tersebut, dan pemimpin yang buruk azab Allah bagi rakyat yang dipimpin. Karena apa? Karena pasti jauh dari ajaran Allah SWT. Makanya kita lakukan dakwah untuk menanamkan Islam ke tengah masyarakat agar menjadi soleh dan baik. Kalau soleh dan baik, insya Allah Allah akan anugerahkan pemimpin yang baik. Ya, wallahualam. Ada penanya dari Radio Roja, Bang. Silakan. Dari hamba Allah Bandu. Ustaz, misalkan kepada kita mengadakan dakwah supaya dapat kita juga berkuah. Pertanyaan enteng dan ringan, tapi super berat untuk dijawab. Coba nanti pekan depan ada pakarnya, Dr. Erwandi Tarmizi, yang akan mengupas maksudnya, tanyakan. Ya. Tapi kalau saya punya buku, pribadi saya tidak akan dibedah di masjid itu aja. Dan itu juga sudah ada pernah pertanyaan ke Syekh Abdul Razak, Abdillahullahu Ta'ala. Kata beliau, antum kalau begitu tinggalkan, jangan apa namanya, jangan menjual buku dengan cara dibedah di masjid, cari nafkah lain, gitu kata beliau. Ya. Tapi coba rinciannya nanti tanyakan ke Ustaz Arwandi Ahad Afan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sedang sakaratul maut dapat gugurkan dosa, apakah tidak perlu berdoa pada Allah untuk dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut? Tetap perlu. Karena apa? Karena walaupun tahu sakaratul maut itu menggugurkan dosa, tapi berisiko. Apa risikonya? Khawatir kita tidak sabar, tidak kuat, tidak tahan, akhirnya ketika sakaratul maut malah menjerit-jerit, histeris, atau melakukan, mengatakan perkataan yang terlarang untuk dikatakan. Itu berisiko. Sama aja dengan sakit, musibah. Karena musibah menggugurkan dosa, sakit menggugurkan dosa. Boleh enggak kita berdoa, ya Allah, timpakan musibah sebanyak-banyaknya kepada saya, sakitkan saya seumur hidup, boleh enggak? Jawabannya dirinci, karena ada sahabat yang begitu. Ketika seorang sahabat mendengar bahwa sakit itu menggugurkan dosa, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sakitkan saya seumur hidup, tapi jangan sampai sakit saya menghalangi saya dari tiga hal. Pertama, salat berjamaah, kedua, jihad, ketiga, haji. Sejak saat itu badannya panas sampai mati. Nabi SAW tidak mencela orang itu. Seorang wanita datang, ya Rasulullah, inni asra wa inni atakasyaf, fad'ullaha ayasyfiyani. Wahai Rasulullah, aku punya penyakit sorak. Sorak ini bisa dua maknanya, bisa sering kesurupan, yang kedua ayan, epilepsi. Kalau kan gejalanya sama ya, kejam-kejam dan seterusnya. Tolong doa, dan kalau saya kambuh, saya suka terbuka aurat karena enggak sadar. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya. Apa kata Nabi? Salawat in syi'ti ya, sabarti walakul jannah, wa in syi'ti adullaha ayasfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, enggak perlu sembuh, dan bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, saya doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Tapi enggak ada jaminan surga kalau sembuh. Coba pilih, sakit tapi surga atau sembuh belum tentu surga. Wanita ini menyatakan asbiru ya Rasul, saya milih sabar. Dia milih tetap sakit. Tidak ingin sembuh karena surga. Tapi tolong doakan agar Allah ketika saya kambuh tidak membuat aurat saya terbuka. Doakan kepada Allah. Lalu Nabi Musa mendoakan. Makanya ketika Nabi sudah wafat, Ibnu Abbas sedang ngariung dengan murid-muridnya. Kata Ibnu Abbas, hal adullukum ala imra'ati min ahli jannah hadil mar'ati sawd. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita calon surga? Tuh wanita yang hitam itu. Karena Nabi menyatakan dia surga dan sabar dengan penyakit. Dia tidak ingin sembuh. Dia ingin agar dia tetap punya penyakit sampai mati. Karena surga bagian. Abu Bakar sakit parah menjelang akhir hayat. Para sahabat melayatnya, lalu mereka berkata, ya, mau enggak hal nad'u laka tabib? Mau enggak kami panggilkan bagimu tabib? Apa kata Abu Bakar? Qad ra'a li tabib. Sang tabib sudah melihat aku. Famada qala tabib? Lalu apa yang dikatakan oleh tabib itu? Qala tabib, si tabib itu berkata, inni fa'alun lima murid, aku maha pelaksana atas semua yang aku inginkan. Oh, ternyata yang dimaksud tabib itu siapa? Allah. Abu Bakar tidak mau dipanggilkan tabib, tidak mau diobati. Ini sikap beberapa sahabat, dan banyak contoh-contoh lain. Para sahabat lebih suka apa? Sakit daripada sembuh. Apakah bertolak belakang dengan sabda Nabi, tadawau fa inna likulli da'in dawa? Berobatlah kamu kalau sakit, karena setiap penyakit ada obatnya. Itu Nabi menyuruh berobat. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan berobat ketika sakit hukumnya wajib. Karena ini perintahnya. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Ketika menjelaskan dua keterangan tadi para ulama menerangkan, ya, apakah kalau kita sakit lebih baik berobat dan berdoa sembuh atau enggak? Apakah kalau kawan kita sakit lebih baik didoakan sembuh atau didoakan sing sakit terus? Dijawab tergantung kualitas iman si sakit. Kalau kualitas imannya seperti para sahabat, sakitnya tidak menimbulkan mudarat, hanya ada masalah. Di dalam sakit ada masalah, ada mudarat. Mudaratnya apa? Dia mengeluh. Mudaratnya dia menyusahkan orang lain. Mudaratnya dia tidak produktif. Mudaratnya dia itu terhalang dari kewajiban, nggak bisa cari nafkah kalau dia laki-laki, ya. Nggak bisa mendidik dan seterusnya, itu mudarat. Apa maslahatnya? Maslahat sakit dosanya gugur, pahala kesabaran dilimpahkan, doanya makbul dan seterusnya. Kalau orang imannya hebat, dengan sakitnya semua mudarat sakit tidak ada. Ketika sakitnya dia tidak mengeluh. Ketika sakitnya dia tidak menyusahkan orang lain. Ketika sakitnya dia tidak terhalang dari kewajiban. Ketika sakitnya dia tetap produktif. Yang ada dengan sakitnya dosa gugur. Dengan sakitnya doanya dikabul. Dengan sakitnya pahala kesabaran dilimpahkan dengan jumlah yang sangat banyak. Sakitnya hanya melahirkan maslahat dan tidak mengundang mudarat. Maka orang seperti ini lebih baik sakit daripada sehat. Tapi kalau orang dengan kualitas iman super lemah, begitu sakit, mengeluh, menjerit-jerit, sedikit-sedikit, ma ini pikir pegang, oh segala macam, ya, sholat ditinggal. Nah, yang kayak begini lebih baik sehat. Berobat aja, berdoa untuk sehat, ya. Jadi begitu. Itu sama kasusnya dengan sakaratul maut. Allah. Apa benar riya dengan ikhlas perbedaannya sangat tipis? Enggak jauh perbedaannya. Riya mah ya untuk selain Allah, ikhlas mah murni untuk Allah. Jauh apa dekat? Ya. Cuma kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara ikhlas dengan riya. Sehingga salah paham, seperti lahir ungkapan takut riya adalah riya. Gitu ya. Itu omongan siapa? Siapa orang yang menolak pujian berarti dia ingin dipuji dua kali. Ada orang yang ngatain itu? Banyak. Ini omongan kaum filsuf untuk membuat kita liur dengan perkataan mereka. Masa menolak pujian berarti ingin dipuji dua kali, sekali aja enggak mau gitu? Dan Nabi SAW menolak dipuji. Apakah beliau ingin dipuji terus-terusan? Takut riya adalah riya. Ini logika dari mana? Takut riya bagus, karena riya buruk. Takut keburukan adalah buruk. Apakah takut keburukan berarti keburukan? Ya, takut kafir berarti kekafiran? Takut syirik berarti kemusyrikan? Enggak, logika dari mana? Itu orang sering dibingungkan dengan permainan kata kaum filsuf, kaum akhlaniyin, ya, yang menjadi standar penilaian tentang sesuatu Quran Sunnah. Takut riya wajib, wajib kita. Masa saya mah tidak takut riya lah, berani riya juga enggak apa-apa. Ya itu salah, keliru, ya. Boleh untuk Pak. Al-Hasyr ayat 87. Al-Hasyr itu cuma sampai 20-an. Terus gimana bunyinya? Al-Hijr. Fatihah. Iya, As-Sabul Masani 7 ayat yang diulang-ulang oleh para ulama diistilahkan maknanya. Sebagian ulama ahli tafsir ada yang menyatakan itu adalah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang dibaca setiap hari minimal 17 kali. Sebagian lagi ada yang menyatakan itu ayat pertama sampai ayat 7 dari surat. Walhasil ikhtilaf para ulama, dan apabila ikhtilaf tidak tabad, tidak tabad itu tidak kontradiktif, ya, tidak bertolak belakang, maka dibolehkan kita mengambil seluruh makna tersebut, ya. Tapi kalau tabad atau bertolak belakang, maka kita ambil mana yang lebih rajih. Tapi dalam masalah baik fikih ataupun tafsir ataupun masalah-masalah yang ada banyak beragam pendapat, lebih selamat bagi kita untuk menjelaskan seluruhnya secara ilmiah, lalu ditarjih atau dipilih mana yang lebih rajihnya, ya. Sebentar lagi zuhur, mungkin cukup sampai di sini saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu